buat yang suka sama lagu ini. Sesuai buat saya Ramania Pianisti. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Bye. cukup.